dari bicaramu. Jelas ada kasih yang terucap, terang sudah hati ini dengan kata cinta hari muka. Kian bermakna ku lepaskan satu persatu. Masya di balik cemburayu, agar bisa ku hidupkan bahtera di depanku hanyalah kerana